Lukas bab 11. Esetong areh isa atua esetong kenengan. Samarena bede murete semator. Guste, ngereng pona. Abdina sakan cakak dinto aceri adua. Agati Yahya semoro kret murete adua. Debuna isa. Mon bena adua, ngocak kandaria. Rama junan delem Allah sesetong. Moga junan delem esempe sarang emol jaki. Parenge abdi dalam tedeen, seikaparlo resa arena. Parenge sapora satu sana abdi dalam sadajana. Sabab abdi dalam juga ampon padanya pora sadajana oreng, segeduan salah ke abdina. Abdi dalam nyokona sepaja tak kanto sekailangan, kepercayaan ebek toe coba. Debu na isa keret moret. Seumpamana bakna beda seentar kebengkona kancana ebeja tengah malam, sarta ngocak, taretan, torepona. Kaula paring ingin jam roti neta telok. Sabab beda kanca kaula, setepak nae dalam perjalanan. Nyeper kacompok. Kaula tak gaduan tedeen papun apa saya terakhir. Umpamana kanca nabak nasa yang tari jerian nyaut, kantaria dari dalam penggona. Cepot marepot ke kaula. Labeng ampone kunci. Kaula benak kana ampon tedung. Kaula tak bisa jege, ben tak bisa ngatore papun apa kesampean. Mon kanta jeria bremah. Cakna debu na isa pole. Bakna papar caja ya. Meske bakna kancana. Orang jeria tak ndak jaga ka angkui arik beri ka bakna. Tapi sarena bakna tak todus rostorsan menta. Orang jeria tanto jaga. Ban bakna lacue beri ipa apa seka buto bakna. Teti sengkok ngocak ka bakna. Menta bakna bekale parengna. Nyare bakna bekal nemua. Noktok bakna bekale bukana labeng. Sebab orang sementa bekal narema, orang senyare bekal nemua, ben orang seatok-tok bekal lebuka nalabeng. Ia antarana bekna setitip pak, bek beda seabri olar ke anakna, mon anakna jeria minta cukok, otak bekna seabri kala jengking, mon minta telur. Meske bekna dia jahat, bekna tau kia abri sebagus ke anakna. Apa boleh ramah se suarga? Ramah bekal marengagi rohna, kesapa abai senyoon kasalerana. Esetong are, isa ngojuk roh jahat dari setong orang sibui. Salana roh jahat jeria kaluar, orang jeria mulai acaca. Banyak orang seka sambu, tapi berdese ngocak. Orang jeria bisa ngojuk roh jahat polana kobesana BL Sebul. Kepalana roh jahat ruah. Bedekia reng-reng lainah setro aja bege isa. Jadi reng-reng jeria minta supaya isa, mabedeh keajiban minangkatan deh jak salerana pacet trapu dari Allah. Tapi isa ngageli kemaksudnya reng-reng jariah. Dati adebu ke reng-reng jariah. Mon setong negara acap pecah detipan berempan golongan, sesaleng amosoan. Negara jariah tak kira abit omora. Ben setong keluarga, seacap pecah ben saleng amosoan. Tanto ancor. Beriakia edalem kerajaan iblis. Mon golongan sesetong amosoan ben golongan laena. Kerajaan jariah tanto gujur. Cak nabakna, sengkok ria ngojuk roh jahat polana kobesana Beelzebul. Mon beria, kalaben kobesana sapa ret more tebakna ngojuk roh jahat ruah. Ret more tebakna tibi, abuk teaki cebakna salah. Tapi sengkok ngojuk roh jahat kalaben kobesana Allah. Benjeria artena, Allah lah mulai marenta engak tengana bakna kapi. Mon beda orang sekuat sia senjata gena, aja gebeng kona tibi, diandikna kapi tanto selamat. Tapi membeda orang sia kuat dan nyerang, serta seandik bengko jeria epekala. Orang sa kuadhan jeria tanto arampas sekabjana senjatana se yang delagi. Dineng diandik nakebi laju gibagi. Orang se tak norok ka sengkok saungguna amoso ben sengkok. Ben orang se tak nolongi sengkok saungguna arosak tang lelakon. Mon roh jahat ontur diri setong orang. Roh jeria aleng-leng ka kenengan-kenengan se paling kereng. Ka angkui nyaria keneng nambu ambu leso. Tapi tak nemo. Jadi roh jahat jeria ngocak. Sengkok abelia ka bengko selaitin aki bi sengkok ruah. Senapaknya ka jeria, roh jahat jeria nemone bengkona berseh. Ben bagus atorna. Jadi roh jahat jeria ontur gelu. Laju abeli pole ngeber roh jahat laina ka petok. Seajahatan dari abekna. Saklana jeria, kapi pada masuk ka dalam orang gele. Laju eneng aja dia. Ben dibudina, kabadana orang jeria asaraan dari da adekna. Salana isa ada bukan da jeria. laju beda bebini e antarana orang si banyak jeria ngocak kantaria ka Isa. Pacurongku bebini, si alehi raki sarang nyep sepi pancenengan. Tapi Isa ada bu. Apa curan boleh orang si ngedingaki debun Allah, serta jelenaki debu jeria? Sabetara reng-oreng agri bungi Isa, saleranan rosaki debuna. Reng-oreng jaman setia riah, cek jahat deh. Mentak kajiban ke sengkok, sopaja bisa apercaja ke sengkok. Tapi bi sengkok tak beritna kajiban, meski setengah. Kejabana kajibana Nabi Yunus. Akan dan Nabi Yunus sedetik kajiban, mongku kareng-oreng Niniwe. Berikia potrana manusia, bekal deti setong kajiban, mongku kareng-oreng jaman setia riah. Eyare kiamat, rato negeri laok bakal jaga abareng benreng orang jaman setia ria, sarta aku gat reng orang jeria. Sebab rato jeria ngelakone parjalanan sejak jauhna dari negerina. Polana teronge dingagia pengajarna Suleman, se bijaksana. Tapi edina ria, setia bede searajaan dari Suleman. Eyare kiamat, reng orang Niniwe bakal jaga abareng reng orang jaman setia ria. Sarta aku get reng orang jeria. Sabab reng orang Niniwe jeria, atau bet dari satu sana, ebekto Yunus akot baka reng orang jeria. Tapi edina ria, setia bede si arajaan dari Yunus. Tada orang ngodi demar, ben demar laju irep, ota bena eto tepi penai. Demar jeria, tanto esabe ekok tongkok na demar. Sopaja orang semasok, nengale esonara. Mata ria demar beden, mon mata nebek na bening, badan nebek na terak, tar kadaran kebi. Tapi mon mata nebek na bureng, badan nebek na peteng calemodan kebi. Dedi peteng ateh. Jak sampai demar seterak sebeda ebek na jeria, dedi peteng. Mon bek na sabeden terak, ben tadek sepeteng, bek na sabeden terak tar kadaran akan tase sonare, terak na demar. Salana isamare si abu debu, laju beda orang Farisi ngatore salerana ade'er ebengkona. Dedi Isa mios ade'er ejedia. Orang Farisi jeria heran. Ebekto nengale Isa ade'er tak abeco geluh menurut atorana agamana. Dedi Gusti Isa ade buh ke orang jeria. Bak nareng orang Farisi ria. Biasana pacet ngorai cangker ben pereng bagian lewarna. Tape edalema. Bak natibik posak ben kekerasan tor kejahatan. Bak naria butu. Allah salah berdi bagian luar ria, ku talah berdi bagian dalam kia. Sebeda e dalam na cangker ben pereng ebekna. Jeria sekotu ebeki kareng orang miskin. Kalau bencara sekanta jeria, sekabiana bekal dadiah menurut agama kangku ebekna. Palang bekna reng orang Farisi. Sapar polona hasela tamanana bekna. Akanta selase, ben engku, serta papalapa lainnya ya tragi ka Allah. Tapi bekna tak marduli. Kakak adilan, ben kataresnaan ka Allah. Mangana jeria sekoduna elakoni bakna. Meske hen layana jak sampai enteng ngaki kia. Palang bakna reng-oreng Farisi. Bakna lebur ngenengi kenangan setengki e dalam kenengna kebaktian. Serta lebur ia hormati orang esar pasar. Palang bakna kebi. Bakna riakan da koburan setadak patokna. Setak tidak orang. Tapi orang senetak tak apa ngerasa. Salah setong dari guru agama sebeda aja dia, ngocak ka Isa. Guru, debuna sampean kini kepad, desarang janyia kau lesa kanca. Debuna Isa. Palang kia bekna guru agama, bekna beri parenta, ben aturan macem-macem setalebet berak ka orang lain. Tapi bekna tibi, tanda abri pertolongan sakonia belaka. Sopajereng orang jeria, bisa aja lenaki aturan-aturan jeria. Palang bekna kapi, bekna kebe makam abin nabi, sepatai para bengetuana bakna tibi. Teti, bakna tibi ngakone. Jok bakna benderaki apa selai lakone para bengetuana bakna jeria. Sebab bengetuana bakna, sepada matai binabi jeria, ben bakna seagebekam mahakamah. Jeria sebab, kebijaksanaan Allah debu, sengkok ngerema binabi ben otosan-otosan kareng orang jeria. Sebagian bede sepatai na, ben sebagian bede seekani aja. Allah alampa aki jeria kepi. Sopajareng orang ngejaman setia ria, eyo kompol nabi-nabi sepate e. Mulai dunia ria, ecepta aki. Mulai dari semate Habil, sampai ke Zakaria sepate e yang terna misbah, ben pateleman soce. Ongkuen, reng orang jaman setia ria, tanto eyo kompol nabi-nabi kepi. palang bekna ruguru agama. Konci kang kui moka labenge pengetahuan eteku bekna. Tapi bekna tipi tak ndek masuk ka dalem nyare pengetahuan jeria. Sabalike bekna lamala langalangireng oreng se ahtiar masuk ka dalem. Ebek to isa kuper dari kenangan jeria. Ruguru agama bendeng oreng Farisi cak ngocai isa cek sarana. Reng-oreng jeria mulai ceng manceng isa. Subaja kasukanah abu debu sebenyaknah. Ben sabetarah jeria, reng-oreng jeria ngedingaki epaku ongku, pola nanyariah debu nak sesalah.